اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو لیکچر ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے متعلق ہے. کلیہ kita pada kali ini berkenaan dengan nubuatan حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اور یہ لیکچروں کا سلسلہ کچھ دن تک چلے گا. Dan mata rantai nubuatan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan. جس میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی زندگی سے لے کر yang dimulai dari permulaan hidup beliau, بعد میں آپ نے جو پیشگوئیاں فرمائیں, dan di kemudian hari ketika beliau menubuatkan, ان میں سے مختلف اور اہم پیشگوئیوں کا جائزہ لیں گے. Kita akan bahas berkenaan dengan berbagai macam nubuatan beliau. Taake hame ye ilm ho, supaya kita dapat mengetahui, jab Allah Taala apne kisi bande se pyar karta hai, bahwa ketika Allah Taala mencintai hambanya, to use aise raaz batata hai jo duniya mein kisi ko maloom nahi hote. Allah Taala menyampaikan rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun di dunia ini. Jaise aaj tafsir ke period mein bhi humne padha tha, sebagaimana yang kita pelajari pada pelajaran tafsir hari ini, ke Allah Taala ki baatein aisi hain, bahwa firman-firman Allah Taala aur is kasrat se hain, itni zyada hai dan sedemikian rupa banyaknya, ke jin ko insaan gin nahi sakte, yang mana manusia tidak dapat menghitungnya. Allah Taala apne pyare bande ko, Allah Taala kepada hambanya yang tercinta, baad mein aane wale zamane ki aisi khabrein batata hai. Allah Taala mengabarkan berkenaan dengan kabar di masa yang akan datang, jin ko koi insaan apni taqat se maloom nahi kar sakta, yang tidak dapat diketahui oleh manusia dengan kekuatan jasmaninya. آپ خود ہی سوچ کر دیکھ لیں کہ کیا آپ کو یہ علم ہے. Silakan anda perhatikan sendiri apakah anda mengetahui, کہ کوئی بیمار شفا پائے گا, bahwa ada seorang yang sakit dapat mendapatkan kesembuhan, یا فوت ہو جائے گا, atau dia akan meninggal, کوئی مقدمہ ہم جیت جائیں گے یا مخالف جیتے گا, ada pengadilan apakah kita akan menang atau pihak musuhnya akan menang. Hum sirf andaaza hi laga sakte hain, kita hanya bisa memprediksi, ke aaj dhoop nikli hai aur garmi ka mausam hai to kal bhi dhoop niklegi, bahwa hari ini terik panas matahari muncul, musim panas, besok pun kita mengira-ngira memprediksi akan seperti ini. لیکن بارہا اچانک بادل آتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے. Namun melenceng dari prediksi tersebut, terkadang timbul awan yang kelam dan tiba-tiba hujan yang deras, جس کا ذکر کسی پیشگوئی میں نہیں ملتا, yang tidak disebutkan hal-hal seperti itu di dalam nubuatan yang melenceng seperti itu tadi. ہم بیمار کی صحت یابی کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. Kita ketika sakit berusaha sedemikian rupa untuk bisa dapat sembuh. Dokter ko bulate hain, dawai khareedte hain, kita memanggil dokter, membeli obat, khuraak mein ehtiyat karte hain, berhati-hati di dalam memilih makanan, jisse hame ye umeed hoti hai ke mareez acha ho jayega, yang dari itu bisa diharapkan mudah-mudahan si pasien ini bisa sembuh. لیکن دیکھتے ہیں اچانک مریض کی وفات ہو جاتی ہے. Namun terkadang tiba-tiba sang pasien tersebut malah wafat. اسی طرح اپنے مضبوط دلائل کے باوجود, begitu juga meskipun dalilnya sangat kuat, اور اچھا وکیل کرنے کے باوجود ہم مقدمہ ہار سکتے ہیں, meskipun si pengacaranya tangguh tapi tetap saja terkadang di pengadilan bisa kalah. In cheezon ke mutalliq hum andaaze to laga sakte hain. Berkenaan dengan hal-hal tersebut kita hanya bisa memprediksi saja. Lekin hakiki taur par koi nahi bata sakta. Tapi tidak ada yang bisa memberitahukan secara hakiki. Ke inka natija kya niklega? Bagaimana hasilnya? Baz ukat aise mareez jo maut ke muh mein pahunch chuke hon. Terkadang ada seorang pasien yang sakit yang sudah di ujung nyawanya itu, jinki bimari intihai had tak badh gayi ho, yang mana penyakitnya semakin mengkronis aur unke bachne ki koi ummeed na ho, sudah difonis tidak akan selamat lagi aur unki halat dekhkar hum yahi andaaza lagaye ke ye aaj nahi to kal tak faut ho jayenge, melihat kondisinya kalau tidak hari ini kayaknya besok. Lekin Allah Ta'ala ke fazal se wo bimari se shifa pate hain. Namun dengan karunia Allah Ta'ala terkadang si sakit tersebut malah sembuh. Aur baad mein lambi zindagi pate hain. Dan hidup dengan umur yang panjang setelah itu. Ye sirf isliye hota hai ke Khuda ne aisa chaha hai. Ini semata-mata Allah Ta'ala menghendaki seperti itu. Aur Khuda ki is baat ko duniya ki koi taqat nahi taal sakti. Dan tidak ada di dunia ini yang dapat mengelakkan kehendak Allah Ta'ala tersebut. Isi tarah agar Khuda Ta'ala apne bande ko ye bata de ke is muqadme mein tumhari jeet hogi, begitu juga ketika Allah Ta'ala mengabarkan bahwa di dalam pengadilan ini kamu yang akan menang, aur wo uska elan bhi kar de, dan umumkanlah silakan, to kha mukhalif kitna hi zor lagaye, dalam kondisi seperti itu meskipun pihak lawan itu berkeras kepala, judge kaisa hi dushman kyun na ho, sekalipun sang hakim sangat memusuhi kita, is muqadme mein hargiz shikast nahi hoti, di dalam pengadilan yang seperti itu pun sama sekali tidak akan kalah. Ye fikrat mujhe usi tarah josh se bolne chahiye the jaise aaj subah ka dars hua tha. Kalimat ini harus saya sampaikan dengan menggebu-gebu seperti daras pada subuh kali ini. Ise khuda ki khudai kehte hain. Is amal ko jo Allah Ta'ala pehle bata deta hai aur uske mutabik hota hai chahe ghair hi uska faisla kar rahe hain. Ye khuda ki khudai hai. Acha khuda ki yani ye Khuda Ta'ala ki jo sifat hai isko koi taal nahi sakta. Jadi sifat Allah Ta'ala tidak akan ada yang bisa mengelak dari ini. Aur Khuda jab apne kisi bande ko kasrat se ghaib ki khabrein batata hai, ketika Allah Ta'ala menyampaikan banyak sekali kabar gaib kepada hamba-Nya, jo puri hoti chali jati hain, yang terus menerus terpenuhi tergenapi kabar gaib tersebut, to use Khuda ka nabi kaha jata hai. Maka orang seperti itu disebut dengan nabi. Ye Arabi zuban ka lafz hai. Ini kata bahasa Arab. Agar Arabi zuban ki mukhtalif lughat dekhi jaye, jika kita melihat berbagai lughat bahasa Arab, to pata chalega ke Khuda Ta'ala jisko kasrat se ghaib ki khabrein deta hai, dapat diketahui dari bahasa Arab tersebut bahwa orang yang diberikan banyak sekali kabar gaib oleh Allah Ta'ala, wo nabi hi hota hai. Dia adalah nabi. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ko bhi, Hazrat Masih Maud alaihi salam juga, ko bhi Allah Ta'ala ne kasrat ke sath ghaib ki khabrein di, dikabari oleh Allah Ta'ala dengan banyak sekali kabar gaib. Aapne sainkdon peshgoiyan farmayi, beliau telah menyampaikan ratusan banyaknya nubuatan-nubuatan, aur ye tamam peshgoiyan Allah Ta'ala ke hukm se insanon ko aage batayi, dan atas perintah Allah Ta'ala beliau pun mengumumkan, menyebarkan nubuatan-nubuatan itu kepada orang-orang, jo sab ki sab apne waqt par puri hui, yang kesemuanya tergenapi pada waktunya masing-masing, aur bilkul sacchi sabit hui, dan tergenapi betul seperti apa yang dinubuatkan. In lectures mein aapko chand aisi peshgoiyon ki tafseel batai jayegi, di dalam kuliah ini akan di jelaskan kepada Anda detail beberapa nubuatan. jisse aapko ye pata chal jaye, yang dari ini akan dapat mengetahui, akan diketahui oleh Anda bahwa ke kis tarah Allah Taala ne apne is pyare bande ko, bagaimana Allah Taala kepada hambanya yang tercinta itu, is zamane ke imam aur nabi ko, kepada imam dan nabi di zaman ini, jisne aa huzur sallallahu alaihi wasallam ki gulami mein ye nubuwat hasil ki, yang telah mendapatkan nubuwat ini di bawah karena kecintaan dan penghambaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko aane wale zamane ki khabrein di, bagaimana Allah taala memberikan kabar gaib akan keadaan di masa yang akan datang, aur phir aapne usi waqt unka elan bhi kar diya, dan pada saat itu juga Hazrat Masih Maud alaihi salam mengumumkan, aur duniya ko bata diya ke Allah taala ne mujhe ye khabar di hai, dan beliau mengabarkan kepada dunia bahwa Allah taala telah mengabar gaibkan kabar ini kepadaku, aur ye baat zarur puri hogi, dan ini pasti akan tergenapi. Unmein se bahut si baatein aisi thin jo bazahir namumkin nazar aati thin, di antara perbuatan-perbuatan tersebut pada nampaknya suatu hal yang mustahil akan tergenapi. Baaz baatein aisi thin ke jinke pura hone ke liye halaat saazgar nahi the, nampaknya perbuatan-perbuatan tadi tidak didukung oleh kondisi pada saat itu. Baz mukaddamat ke faislon ke mutalliq thi, sebagian berkenaan dengan keputusan di pengadilan, jin mein jaj bhi aapke mukhalif the, yang mana sang hakim pengadilan tersebut merupakan penentang beliau alaihi salam, aur ye mumkin hi nahi tha ke wo aapke haq mein kisi tarah bhi faisla dete, yang nampaknya tidak mungkin hakim ini memberikan kemenangan kepada beliau alaihi salam, aur jab pehle se ye bata diya gaya ho ke muqadma hum hi jeetenge, namun sebelumnya dikabarkan bahwa di dalam pengadilan ini kamilah yang akan menang, to wo mukhalif judge aur mazboot ho jate ke hum kabhi bhi aisa faisla nahi hone denge, si hakim penentang tadi malah semakin keras lagi, kami tidak akan sedikit pun memberikan kemenangan kepada kalian. Lekin waqt ne dekha ke wo tamam peshgoiyan usi tarah puri hui jaise aapne batayi thi, namun waktu menyaksikan membuktikan bahwa semua nubuatan yang beliau sampaikan tergenapi. Beshumar peshgoiyan aapne apni kitabon mein shaye ki, banyak sekali kabar gaib nubuatan yang beliau tuliskan di dalam buku-buku beliau, baz ke mutalliq apne doston ko bataya, berkenaan dengan sebagiannya beliau kabarkan kepada kawan-kawan beliau, baz ke bare mein aapne mukhalifin ko bula kar bataya, berkenaan dengan sebagian nubuatan beliau kabarkan kepada para penentang beliau sendiri bahwa akan terjadi seperti ini, taake unhein baad mein ye kehne ka mauka na mile ke ye dhoka ya freb hai, supaya di kemudian hari si penentang tadi jangan ada kesempatan untuk mengatakan ini hanya tipuan, ya pehle to bataya nahi jab waqia ho gaya to phir keh diya ke maine peshgoi ki thi, atau si penentang tadi jangan sampai beralasan tidak dikatakan, tidak dibilang sebelumnya akan terjadi seperti ini. Ini kan kebetulan saja misalnya. Is tarah ke andaaze to baaz najumi bhi bata dete hain. Para ahli nujum pun bisa kalau soal memprediksi seperti itu mah. Lekin yo najumi ye baat kabhi nahi kehte ke Allah taala ne hame ye baat batayi hai. Tapi para ahli nujum tidak pernah mengatakan bahwa sebelumnya Allah Taala telah mengabarkan kepadaku. Nujumi aur khuda ke nabi mein yahi farak hai. Inilah perbedaan antara ahli nujum dengan nabi Allah Taala. Ke khuda ka nabi khol-khol kar ye baat bayan karta hai. Nabi Allah Taala menyampaikan hal tersebut secara terang-terangan di depan publik. Ke ye baat mujhe Allah Taala ne batayi hai, bahwa hal ini telah dikabarkan kepadaku oleh Allah Taala, isliye main tamam duniya ko ye baat bata raha hoon, untuk itu aku kabarkan kepada seluruh dunia hal ini, aur bar bar elan karta hai, dan berkali-kali dia umumkan, para nabi ini umumkan, usse pura yakeen hota hai aur kisi kisam ka khauf nahi hota, para nabi ini merasa yakin dan tidak sedikit pun gentar takut jangan-jangan buat ini tidak tergenapi. Aur khuda taala ki batayi hui wo baat apne waqt par badi shaan aur shaukat se puri hoti hai. Dan apa yang dinubuatkan tadi memang betul-betul tergenapi dengan luar biasa pada waktu itu. Aur us nabi ki sachai ko bayan karti hai dan membuktikan akan kebenaran sang nabi tersebut. Jabki nujumi ye baatein sirf andaaze ke taur par batate hain. Melainkan seorang ahli nujum hanya mengabarkan itu sebagai sebuah prediksi saja. Sachi peshgoi aur sachche ilham ki kya alamat hai? Apa saja tanda-tanda nubuatan dan ilham yang benar itu? Yahi ke us kalam mein hamesha shaan o shaukat aur barkat hoti hai. Yakni di dalam firman-Nya, di dalam kalam tersebut senantiasa terdapat keagungan, kemuliaan. Uske saath ek roshni aur ek noor hota hai. Disertai, diiringi dengan nur, dengan sinar. Aur jise ye noor ata kiya jaye, orang yang dianugerahi nur tersebut, wo bhi in baaton se mutalliq yakeen se bhar jata hai. Dia pun menjadi yakin sepenuhnya dengan perkataan tersebut. Aur Allah Taala ki ye baatein ye peshgoiyan aisi hoti hain ke inka asar dur dur tak hota hai. Dan begitulah nubuatan Allah Taala yang mana pengaruhnya sampai kepada jauh-jauh sekali. Aur ye har lihaz se benazir hoti hain dan dari berbagai sisi tidak ada bandingannya. In mein Khuda Taala ka roob nazar aata hai, nampak roob Allah Taala di dalamnya. Khuda Taala ki madad nazar aati hai, nampak pertolongan Allah Taala di dalamnya. Baaz auqat peshgoiyan uski apni zaat ke mutalliq hoti hain, terkadang nubuatan itu berkenaan dengan zatnya sendiri. Baaz peshgoiyan uske biwi bachon ya dusre rishtedaron doston ke mutalliq hoti hain, terkadang nubuatan itu berkenaan dengan istri, anaknya, kerabatnya, kawan-kawannya. Baaz peshgoiyan dushmanon ke liye hoti hain, terkadang nubuatan itu berisi atau mengenai musuhnya sendiri. Baaz peshgoiyan kisi ek ilake ke chand logon ke liye hoti hain, terkadang nubuatan itu berkenaan dengan sebagian orang yang ada di daerahnya sendiri. Aur baaz auqat sari duniya ke liye hoti hain, terkadang nubuatan tadi berkenaan dengan seluruh dunia. Khuda ka wo pyara banda Allah Taala ke fazal se, kekasih Allah Taala tersebut dengan karunia Allah Taala, chupi hui aur poshida baaton ko dekh leta hai, dapat melihat hal-hal yang tersembunyi seperti itu. Wo khuda ke farishton ki awazein sunta hai, dia dapat mendengar suara malaikat. Tasalli, itminan aur sukoon pata hai, mendapatkan ketentraman, kenyamanan, ketenangan. Aur Allah Taala uske dil mein aisi beshumar baatein dal deta hai, dan Allah Taala memasukkan banyak sekali hal-hal ke dalam dirinya, jo aane wale waqt ki khabrein hoti hain, yang merupakan kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang, aur apne waqt par puri hoti hain, dan tergenapi pada waktunya. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان ہو جاتی ہے. Anggaplah bahwa bahasanya itu, lidahnya itu merupakan lidah Allah Ta'ala. اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. Tangannya adalah tangan Allah Ta'ala. اس کی زبان جو کچھ بولتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. Apapun yang dikatakan oleh mulutnya itu dari Allah Ta'ala. اس پر نور ہی نور ہوتا ہے. Atasnya nur dan nur saja. Jisse na manne wala bhi baaz auqat mehsoos kar sakta hai, yang mana terkadang dapat dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengimani beliau-beliau juga. Uska pehna hua kapda barkaton se bhar jata hai, pakaian yang dipakainya dipenuhi dengan keberkatan. Aksar auqat aise shakhs ko chhuna bhi barkat aur rehmat ka baais hota hai, seringnya menyentuh orang-orang seperti itu pun dapat memberikan keberkatan buat mereka yang menyentuhnya. Jis jagah wo rehta hai, khuda us jagah ko ba barkat kar deta hai. Tempat di mana dia tinggal, wujud-wujud suci ini, Allah Taala memberkati tempat-tempat tersebut. Uske gaon aur uske shahar ko khas barkat di jati hai. Kampung di mana dia tinggal, kota di mana dia tinggal diberikan keberkatan yang khusus oleh Allah Taala. Dekho ye baat kaisi ajeeb hai. Lihatlah betapa luar biasanya. Ke jin logon se Allah Taala khush hota hai unko tarakki deta hai. Orang-orang yang dengannya Allah Taala merasa bahagia, Allah Taala berikan kesuksesan, kemajuan kepada orang seperti itu. Musibaton aur balaon se bachata hai. Allah Taala menyelamatkan orang-orang itu dari musibah dan bala. Lekin wo jin se naraz hota hai. Namun orang-orang yang Allah Ta'ala marah padanya, unki tabahi aur barbadi mein phir koi shak nahi rehta, tidak diragukan lagi akan kehancurannya. Us shakhs ki dua mamuli dua nahi rehti, orang doa orang seperti itu tidak bukanlah doa yang biasa-biasa. Wo jis ke liye dua karta hai uski musibatein bhi talti jati hain. Orang yang didoakan oleh orang ini musibahnya pun dapat terelakkan. Ye baatein aapne samajh li hon to, Anda memahami hal ini bahwa ab hum is tafseel ki taraf aate hain, kita akan memasuki lebih detail lagi ke is zamane ki islah ke liye Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salatu wassalam tashreef laaye the. Bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wassalam telah datang ke dunia ini untuk mengislah dunia. Wo masih maud bhi the aur imam mahdi bhi, beliau adalah masih maud dan imam mahdi juga. Huzur sallallahu alaihi wasallam ki mohabbat mein sarshar hone ki wajah se, disebabkan karena kecintaan yang dalam kepada Hadrat Rasulullah SAW, Allah Ta'ala ne aapko ghair shari nabi bhi qarar diya, Allah Ta'ala menetapkan beliau sebagai nabi ghair syar'i, Allah Ta'ala ne aap se intiha darje tak pyar kiya, Allah Ta'ala mencintai beliau sampai pada derajat yang setinggi-tingginya, aur aap ne Allah Ta'ala ke is pyar ko aage logon tak banta, dan beliau bagikan kecintaan Allah Ta'ala ini kepada orang-orang. Iske natije mein Allah Ta'ala ne aapko beshumar nishan ata kiye, sebagai hasilnya Allah Ta'ala menganugerahkan banyak sekali tanda-tanda kepada beliau alaihi salam. Aapne sainkdon nahi hazaron peshgoiyan farmayi, beliau telah menyampaikan tidak hanya ratusan melainkan ribuan nubuatan-nubuatan. Is mukhtasar waqt mein hum sari to bayan nahi kar sakte, di dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin akan disampaikan semuanya. Aur aapne khud bhi apne in nishanat aur peshgoiyon ko badi tafseel ke sath apni kitabon mein likha hai, dan beliau menulis dengan sangat detail di dalam buku-buku tulisan beliau berkenaan dengan nubuatan-nubuatan tersebut. Jahan se hum puri tafseel hasil kar sakte hain, kita bisa membacanya sendiri secara detail ke wo peshgoiyan kis pas manzar mein kab aur kaise ki gayi, jadi dalam latar belakang apa nubuatan tadi dan kapan di mana terjadinya, aur kis tarah baaine hi Allah Ta'ala ke bataye hue waqt par wo puri hui, dan bagaimana nubuatan-nubuatan tadi betul-betul terpenuhi sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebelumnya, aur har peshgoi ke pure hone mein Allah Ta'ala ke ek khas shaan aur shaukat ka izhar hua, dan di dalam penggenapan nubuatan-nubuatan tersebut di dalamnya terdapat keagungan kemuliaan Allah Ta'ala. Hum chand peshgoiyon ka jaiza lenge, kita akan perhatikan beberapa nubuatan-nubuatan taake hame ye ilm hasil ho, supaya kita mendapatkan ilmu ki Allah Ta'ala ne kis tarah is daur ke nabi ko ye peshgoiyan waqt se pehle batayi, bagaimana Allah Ta'ala mengabarkan nubuatan-nubuatan tersebut kepada nabinya sebelum nubuatan tadi tergenapi. Isse ye faida bhi hoga, dari itu kita akan mendapatkan manfaat ke hum zyada se zyada peshgoiyon ke bare mein maloom karna chahenge, bahwa kita akan memiliki keinginan untuk mengetahui sebanyak-banyaknya berkenaan dengan nubuatan-nubuatan. Baad mein Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ki kitabein bhi padhenge, dan kita juga akan membaca buku-buku Masih Maud alaihi salam, aur in peshgoiyon ko yaad karke aage bayan bhi karenge, dan kita akan menghafal nubuatan-nubuatan tersebut dan menyampaikannya kepada orang lain. Ye baat to hum jante hain ke Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ka khandan, kita ketahui bahwa keluarga besar Hadrat Masih Maud alaihi salam bade rutbe wala aur shaan o shaukat wala tha, adalah keluarga bangsawan. Aapke walid ki malkiyat mein bahut sare gaon the, ayah beliau memiliki banyak sekali kampung-kampung. In tamam gaon ke intizamat ke liye unhe duniyadari mein masroof rehna padta tha, sehingga unhe ke walid sehingga ayah anda beliau terpaksa sibuk di dalam mengurusi hal-hal duniawi seperti itu. Ye to sari duniya mein hi aisa hai ki apni jayadad ki dekhbhal ke liye log intizam karte hain aur bada waqt dete hain. Kita lihat di dunia ini orang-orang mencurahkan waktu yang banyak dan perhatiannya untuk hal-hal duniawi, untuk hartanya yang begitu banyak. Lekin chunke Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam se Allah taala ne is duniya ki islah ka kaam lena tha. Karena Allah taala ingin supaya Hazrat Masih Maud alaihi salam mengislah dunia ini, isliye duniyadari ke kaamon ki taraf aapki bilkul tawajjuh nahi thi. Untuk itu beliau tidak ada perhatian sama sekali kepada hal-hal duniawi seperti itu. Aap din raat ka aksar hissa apne khuda ki ibadat mein mashghool rehte. Kebanyakan waktu siang dan malam beliau habiskan untuk beribadah kepada Allah taala. आपके बड़े भाई मिर्ज़ा गुलाम कादिर साहब जायदाद के इंतजाम में अपने बाप की मदद करते. Ayah, kakak beliau Mirza Ghulam Qadir sibuk membantu ayahanda di dalam mengatur harta kekayaan keluarga tersebut. Ye 1876 ki baat hai ke aapke walid sakht bimar hue. Pada tahun 1876 ayah beliau diriwayatkan sakit parah. Aur phir sehat ho gayi. Lalu sembuh. Mamuli bimari baki thi. Hanya tersisa penyakit yang biasa saja. Ke yakayak ek din Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ko ilham hua. Secara tiba-tiba Hazrat Masih Maud turun ilham kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Ke was samae wat tarik. Was samae wat tarik. Aur iske ye mana hai ke qasam hai aasman ki aur qasam hai us hadise ki jo ghurube aftab ke baad hoga. Artinya demi langit dan demi peristiwa yang akan terjadi setelah terbenamnya matahari. Is ilham ke saath Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ko ye bhi samjhaya gaya. Bersamaan dengan ilham tersebut dijelaskan, difahamkan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam bahwa isme aapki aapke walid ki wafat ki taraf ishara hai. Ini mengisyarahkan kepada kewafatan ayahanda beliau. Bazahir wo sehat yab ho chuke the. Nampaknya ayah beliau ini sudah sehat, pulih. Jo bimari unhe thi us waqt tak wo bahut kam ho gayi thi. Dibanding dengan penyakit yang melanda beliau sebelumnya. Aur aam logon ki tarah ye nahi socha ja sakta tha. Dan tidak bisa diprediksi seperti halnya ab, orang-orang pada umumnya. Ab ek dam se bimari tarakki karegi yahan tak ke aapki wafat ho jayegi. Seketika penyakit lebih memarah dan tiba-tiba beliau akan wafat. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne baad mein di kemudian Hazrat Masih Maud alaihi salam apni kitabon mein khuda ki qasam kha kar ye waqia tahreer kiya hai, menulis kejadian tersebut di dalam buku beliau dengan mengatakan demi Tuhan ke us roz Allah taala ne apne ilham ke zariye, pada hari itu Allah taala dengan perantaraan ilhamnya din ke waqt mujhe ye bata diya tha, mengabarkan kepadaku pada siang hari ke aaj sham suraj dubne ke baad aapke walid ki wafat hogi, bahwa pada hari ini setelah tenggelamnya matahari ayah beliau akan wafat. Aur ye baat usi tarah puri hui jaise ke Allah taala ne batayi thi. Dan benar seperti itulah yang terjadi, seperti yang dikabarkan oleh Allah taala. Hum ahmadi log aksar ek anguthi haath mein pehante hain. Kita para ahmadi sering memakai cincin di jari kita. Jis par Quran Majid ki ek ayat alaisallahu bikafin nabdahu tahreer hoti hai, berkenaan dengan ayat tersebut yang terus dalam Al-Quran Karim. Ye Quran Majid ki ek ayat bhi hai. Ini juga merupakan ayat dari Al-Quran Karim. Aur Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ka ek ilham bhi hai. Dan di sisi lain merupakan ilham juga yang diterima oleh Masih Maud alaihi salam. Jo aapko aapke walid ki wafat ke din hi hua tha. Dan turun yang turun kepada beliau pada hari wafatnya ayah handa beliau. कायदे की बात है कि जब आपको अपने वालिद की वफात की खबर मिली, ketika beliau mendapatkan kabar kewafatan ayahanda, aapne zarur mehsoos kiya, beliau sudah secara beliau merasa ke main to zyadatar khuda ki ibadat mein laga rehta hoon, saya lebih sering menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Walid sahib ko jo pension ke paise milte hain, uang pensiun yang diterima oleh ayahanda beliau, aur jo gaon hain unse jo aamdan hai, dan penghasilan yang diterima dari desa-desa milik beliau itu, aur uske ilawa government ki taraf se bhi jo rakam milti hai, atau uang hadiah dari pemerintah yang didapatkan unki wafat ke baad, ab ye aamdan ruk jayegi. Setelah kewafatan ayahanda beliau, beliau berpikir nampaknya ini akan terhenti semua bantuan ini, aur meri zindagi mushkilat aur masail mein ghir jayegi, dan kehidupanku akan diliputi dengan banyak permasalahan, kesulitan, kyunki main bazahir aisa koi kaam nahi kar raha jisse koi aamdan ho, karena saya tidak bekerja mencari nafkah yang darinya dapat menghasilkan penghasilan. Jayadat ka intizam bade bhai ke haath mein hai, pengaturan jayadat itu di tangan kakak beliau, aur ye nazar aa raha hai ke ab main unka mohtaj ho jaunga. Beliau berpikir nampaknya saya akan membutuhkan kakak saya nantinya. Aap isi fikr mein the, beliau diliputi kekhawatiran tersebut, ke Allah Taala ne aapko ye ilham kiya. Dalam keadaan seperti itu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada beliau, alaysallahu bikafin abdahu, alaysallahu bikafin abdah, ke kya Allah Ta'ala apne bande ke liye kafi nahi, apakah Allah tidak cukup bagi hambanya. Hazrat sahib likhte hain ke is ilham ke saath hi mera dil aisa mazboot ho gaya, seiring dengan turunnya ilham tersebut hatiku sedemikian rupa bangkit dan kuat kembali, jaise kisi bade hi dardnak zakhm par nihayat hi aaram dene wali marham laga di gayi ho, layaknya sebuah obat marham yang diberikan dalam keadaan luka yang begitu parah, aur wo zakhm acha ho jaye, dan seketika luka parah tadi menjadi sembuh karena marham tersebut. Aap farmate hain maine usi waqt samajh liya, beliau bersabda saat itu saya memahami bahwa ke khuda mujhe tabah o barbad nahi karega, Allah Taala tidak akan membiarkan aku hancur. Usi waqt aapne gaon ke ek hindu ko bulaya, pada saat itu beliau memanggil seorang hindu dari di kampung tersebut, jiska naam malawa mal tha, yang namanya malawa mal, ye aapka dost tha, malawa mal ini adalah seorang hindu kawan beliau alaihi salam, aur hindu mazhab par iman rakhta tha, dan kuat kokoh di dalam kehinduannya. Aapne usse ye sara waqia bataya, Hazrat Masih Maud alaihi salam mengabarkan seluruh kejadian tersebut kepada sang hindu barusan, aur ilham likh kar diya, dan menuliskan ilham juga lalu diberikannya, ke wo Amritsar jaye, bahwa kamu pergi ke Amritsar, aur kisi nagine par khudwa kar ek anguthi bana laye, pergilah ke Amritsar, buatkanlah cincin dari seorang pengrajin buat untukku. Huzur ne likha ke maine ye kaam ek hindu se isliye bhi karwaya, karena itu untuk itu saya menyuruh seorang hindu tadi untuk membuatkan cincin tersebut, ke wo is shandar pesh goi ka gawah ban jaye, supaya si hindu tadi menjadi saksi kuat akan penggenapan nubuatan ini, jise Allah Taala ne meri zindagi mein sainkdon baar pura kiya, yang telah Allah Taala penuhi ratusan kali di dalam kehidupanku sendiri. Us waqt ye angoothi 5 rupaye mein taiyar hui, cincin tersebut dibuat dengan biaya 5 rupi rupees, aur jis waqt ye angoothi taiyar hui aapko koi nahi janta tha, dan pada waktu cincin tadi dibuat tidak ada orang yang mengenal beliau pada saat itu. Qadian ek chota viran sa gaon tha, Qadian adalah kampung yang di pedalaman, aur ab wo waqt bhi aaya hai, dan sekarang tiba waktunya di mana ke duniya jahan mein is gaon ka naam mashhoor hai, bahwa dunia kadian ini sangat dikenal di seluruh dunia. Dunia ke kone-kone se log josh aur shauk se iski taraf jate hain. Orang-orang dari berbagai pelosok dunia datang berbondong-bondong dengan cinta kasih untuk menuju ke kadian. Koi Afrika se aata hai, koi Amerika se. Ada yang dari Afrika, Amerika. Kahin Indonesia se jahaz chalte hain aur wahan tak jate hain. Ada pesawat dari Indonesia yang menuju ke sana. Hazur likhte hain ke mere paas khuda ka shukr ada karne ke liye alfaz bhi nahi hain. Huzur bersabda tidak ada kata-kata syukur yang bisa aku sampaikan ke hadapan Allah Taala begitu. Aur us waqt itni bhi umeed nahi thi ke 10 rupaye mahwar hi mil jayenge. Padahal pada saat itu sedikit harapan meskipun untuk sekedar mendapatkan 10 rupiah per bulan. Lekin khuda ne huzur ki aisi madad farmayi. Namun bagaimana sedemikian besarnya pertolongan Allah Ta'ala kepada beliau alaihi salam. Ke lakho rupiah huzur ki khidmat mein pesh hota. Dalam setiap bulannya ratusan ribu rupiah bisa yang dipersembahkan kepada beliau alaihi salam. Aapne sainkdon kitabein chhapwai. Beliau mencetak ratusan buku-buku. Na sirf Hindustan balke Makkah Madinah tak bijwai. Tidak hanya untuk di India saja disebarkan, bahkan sampai ke Makkah dan Madinah buku-buku tersebut. Lakhon ishtihar shaya kiye aur Amerika tak bijwaye. Beliau menerbitkan ratusan ribu selebaran, bahkan dikirim sampai ke Amerika. Nihayat kasrat se aapke paas mehman tashreef late. Banyak sekali tamu-tamu yang berdatangan kepada beliau. Aur kai kai roz tak aapke paas thehrte. Dan mereka tinggal menetap di kadian sampai berhari-hari. Unki rehaish aur khane peene ka intizam hota. Dan harus dikhidmati, diberikan pengkhidmatan untuk dan tempat-tempat untuk mereka menginap. In sab kamon ke liye paison ki zarurat thi. Tentunya untuk semua pekerjaan tersebut membutuhkan dana. Allah Ta'ala ke fazal se ye tamam saman. Dengan karunia Allah Ta'ala semua sarana tersebut khuda ki is azimushan peshgoi ki wajah se muhayya hua. Dapat tersedia berkat dari nubuatan tersebut. Sari zindagi Allah Ta'ala ne aapko rupay paise ki pareshani na hone di. Allah Ta'ala tidak membiarkan beliau bersedih karena kekurangan rupis dalam selama kehidupan beliau. Aur ye peshgoi aapki zindagi mein sainkdon baar puri hui. Dan nubuatan tersebut ratusan kali tergenapi di dalam kehidupan beliau. Aur aaj bhi ye peshgoi hamari zindagiyon mein bhi baar baar puri ho rahi hai. Dan nubuatan-nubuatan tersebut di dalam kehidupan kita pun terus tergenapi. Jis mulk mein Allah Ta'ala ke fazal se jamaat Ahmadiyya ka pauda lag chuka hai. Di negeri mana saja benih jamaat Ahmadiyah ini disemaikan. Allah Ta'ala ke ye afzal wahan zahir hote hain. Karunia-karunia Allah Ta'ala ini zahir di negeri-negeri tersebut. Rupay paise ke lihaz se bhi. Dari sisi keuangan pun. Aur dusre halaat bhi hame ye dikhate hain. Dan di dalam kondisi lain pun memperlihatkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala har hal mein hamare liye kafi hai. Bahwa Allah Ta'ala adalah maha pemberi kecukupan di dalam berbagai kondisi bagi kita. Wada jo Allah Ta'ala ne 1876 mein Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam se kiya. Janji yang Allah Ta'ala berikan kepada Masih Maud alaihi salam pada tahun 76. Aur jise peshgoi ke rang mein aapne elan farmaya. Dan beliau umumkan, kabarkan kepada orang-orang di dalam corak nubuatan. Wo kadam kadam par pura ho raha hai. Setiap langkah itu terus tergenapi. Jahan jahan Ahmadiyat ka pauda lag chuka hai. Di mana saja benih jemaat Ahmadiyah tersemaikan. Wahan jalsa salana ka inikad. Penyelenggaraan jalsa salana. Ahmadiyah kutub ka chapna. Pencetakan buku-buku jemaat. Ahmadiyah madrasah ya jamiah ya hifaz kelas ka banna. Pendirian madrasah-madrasah Ahmadiyah, jamiah atau madrasatul hifaz Ahmadiyah, masajid ki tamir, pembangunan masjid-masjid Ahmadiyah, غرض ہر ایک کام میں والحاصل دلم setiap pekerjaan ہمیں اللہ تعالیٰ کفایت کرتا نظر آتا ہے nampak kepada kita bahwa Allah تعالیٰ senantiasa mencukupi kita ہماری ہر طرح کی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے Allah تعالیٰ senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita دوسرے انسانوں کے لیے یہ بات عجیب ہو سکتی ہے bagi orang lain mungkin nampak aneh hal tersebut لیکن ہمارے لیے یہ بات روز روشن کی طرح روز بروز ہمیں نظر آتی ہے namun hal ini begitu terang bagi kita seperti halnya sinar matahari di siang hari akan hal tersebut یہ انگوٹھی جو آپ نے چند روپوں میں بنوائی تھی cincin yang beliau minta dibuatkan seharga 5 rupiah tadi iski asal qeemat Allah taala ko ab wo wada hai jo is par tahreer hai harga yang sebetulnya adalah seperti yang tuliskan Allah taala dalam tulisan-tulisan beliau aur Allah taala ka ye wada bar bar pura hokar dan janji Allah tersebut akan terus menerus tergenapi اپنی شان اور شوکت کا اظہار کر رہا ہے dan menzahirkan keagungan dan ketinggian Allah Ta'ala یہ انگوٹھی اس وقت ہمارے امام cincin tersebut pada saat ini سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کے پاس ہے berada di berada pada حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اور اللہ کرے آپ کو بھی یہ موقع ملے کہ آپ حضور سے ملیں Semoga tuan-tuan pun mendapatkan karunia untuk dapat mulaqat dengan huzur. Us waqt ye zarur dekhen ke ye anguthi huzur ke daaye haath mein hogi. Dan anda-anda akan melihat nantinya bahwa cincin tersebut berada di tangan kanan huzur. Amin. Amin. Is tarah ki ek aur anguthi jis pe huzur ka ek aur ilham daraj hai. Ada satu lagi cincin yang di dalamnya tertulis ilham Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Khalifatul Masih Khamis ko khalifah banne se pehle bhi mili thi. Dan cincin ini didapatkan oleh Huzur kelima sebelum beliau menjadi khalifah. Jo aapke dada yani Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ke teesre bete ko virasat mein mili thi. خاکسار کو ترجمانی ہوا کہ وہ انگوٹھی حضور کو خلافت سے پہلے اس لیے ملی تھی کہ وہ انگوٹھی آپ کے دادا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے ان کو وراثت میں ملی تھی آگے ان کی وراثت سے پھر حضور کو ملی تھی Kenapa huzur kelima yang mendapatkan cincin tersebut sebelum khalifah? Karena cincin itu didapatkan secara warisan dari Masih Maud alaihi salam kepada kakek beliau, kakek huzur kelima. Dan huzur kelima mendapatkan warisan cincin tersebut dari sang kakek sebelum beliau menjadi khalifah. Huzur yang Hazrat Mia Sharif Ahmad. Hazrat Mia Sharif Ahmad. حضور جامعہ احمدیہ میں ایک دفعہ تشریف لائے suatu ketika حضور berkunjung ke Jamiah Ahmadiyah Rabwah جب آپ ناظر اعلیٰ تھے saat itu حضور menjabat sebagai nazir a'la اور جامعہ میں ایک تقریب کی وجہ سے dan di Jamiah karena sedang dilenggarakan suatu acara آپ کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی تھی beliau sebagai nazir a'la diundang secara khusus oleh jamiah اور principal صاحب jamiah نے حضور سے یہ درخواست کی dan principal jamiah rabwah secara khusus memohon kepada huzur saat itu nazir a'la کہ وہ انگوٹھی جو آپ کو وراثت میں ملی ہے وہ ضرور پہن کر آئیں supaya huzur yakni nazir a'la pada saat itu berkenan untuk datang ke jamiah pada acara tersebut dengan memakai cincin tersebut. Phir ye darkhast bhi ki gayi Lalu beliau memohon juga supaya ke jamia ke tamam talib ilmon ko musafe ka syaraf ata karein, supaya huzur berkenan menganugerahkan jabatan tangan kepada setiap mahasiswa Jamiah Rabwah pada saat itu, taake unka haath bhi us anguthi ko chhu sake, supaya tangan-tangan mahasiswa Jamiah dapat menyentuh cincin tersebut. Khaksar ko bhi ye mauka mila ke huzur se musafa kiya, saya yang lemah pun mendapatkan karunia untuk berjabatan dengan beliau. Huzur ne batore khas mujhe tawajjuh dilayi ke is anguthi ko dekh bhi lo, huzur pun secara khusus mengisyarahkan kepada saya untuk lihat cincin ini. Apa sih dong? Kuch aur ko bhi kaha hoga, mujhe bhi kaha. Kepada beberapa orang juga huzur mengatakan secara khusus dan kepada saya juga kata. Ye nahi mujhe malum ke kyun kaha. Saya tidak tahu kenapa huzur mengatakan seperti itu. Jab maine musafa kiya to achanak huzur ne asida karke kaha is angoothi ko dekh bhi le. Ketika saya bersalaman huzur bersabda lihat juga, lihat dengan secara. तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी ये मौका दे। Saya berdoa semoga tuan-tuan pun diberikan kesempatan seperti itu. हुजूर के यहां आने के रास्ते खुलें, हुजूर तशरीफ लाएं। Semoga jalan untuk kedatangan huzur ke sini terbuka. और आपको हुजूर से बराहरास मुलाकात का मौका मुयसर हो। Dan Anda mendapatkan karunia secara langsung untuk mulaqat dengan huzur. Insyaallah aainda kuch lectures mein hum mazid tafseel se kuch peshgoiyon ko dekhenge. Insyaallah pada kuliah selanjutnya kita akan melihat lebih detail lagi mengenai nubuatan-nubuatan jo mukhtalif andaaz se aapko pehle batayi ja chuki hain, yang sudah disampaikan sebetulnya kepada Anda dalam berbagai corak kepada, lekin ab dobara wo tafseel se aapko batayi jayengi, tapi insyaallah taala nanti akan disampaikan secara rinci lagi. Jazakumullah khairan.